Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Pontianak, juga Radio Rai Padang, dan pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pendengar melalui streaming di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Bahasan kita sudah sampai pada bab yang menjelaskan orang-orang yang mengingkari takdir. Kita sudah jelaskan ada tiga kelompok dari kalangan umat Islam yang berbeda konsep terhadap takdir. Pertama adalah Jabriyah, itu termasuk kelompok yang menyimpang. Yang kedua adalah Al-Qadariyah, juga menyimpang. Perbedaan kedua kelompok itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Adapun yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok pertengahan. Inilah yang pemahaman mereka tentang takdir lurus. Bagaimana rincian dari konsep takdir menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah? Kita sudah terangkan kemarin iman kepada takdir mencakup 4 poin, baru 2 poin yang kita terangkan. Poin yang pertama adalah al-ilmu, maknanya Allah mengetahui segala sesuatu di alam jagat raya ini. Kita wajib meyakini hal demikian, baik secara global ataupun secara rinci. Baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, ataupun yang akan datang. Kejadiannya belum terjadi, tapi Allah tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana kejadian peristiwa tersebut, baik secara rinci ataupun secara global. Baik kejadian yang berkaitan dengan perbuatan Allah ataupun perbuatan makhluknya. Ini poin pertama dari iman kita kepada takdir. Dalil tentang hal itu banyak dan kemarin kita sudah terangkan. Kedua, poin kedua, iman kepada takdir juga wajib mencakup iman kepada pencatatan seluruh ilmu yang Allah ketahui. Apa yang Allah ketahui seluruhnya tercatat. di mana tercatatnya di Lauhul Mahfuz. Di sana sudah tercatat seluruh yang akan terjadi, termasuk kejadian kecil yang menurut kita gak ada pengaruhnya bagi kehidupan kita, seperti jatuhnya daun kering di tengah hutan yang sepi. Itu Allah tahu dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan dicatatkannya seluruh yang terjadi itu? Dicatatkannya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi atau peristiwa yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab. Itu di Lauhul Mahfuz. Ketika menerangkan ayat tadi, bersabda Nabi SAW, inna allaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah mentakdirkan, takdir telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk tadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Inilah poin yang kedua yang wajib tercakup di dalam iman kepada takdir. Poin pertama, ilmu. Allah mengetahui semuanya. Kedua, semua yang Allah ketahui itu telah dicatat di Lauhul Mahfuz tanpa ada yang terlewat. Allah menyatakan, ma farratna fil kitabi min syai. Kami tidak melewatkan sedikit pun di dalam catatan kami ini. Seluruh peristiwa yang terjadi, yang sudah, yang sedang, dan yang akan, itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang terlewat. Wajib kita meyakini demikian, karena Allah menegaskan hal itu di dalam Al-Quran. Poin ketiga, termasuk bagian dari iman kepada takdir adalah masyiah. Masyiah itu artinya kehendak, keinginan. Apa maknanya? Maknanya adalah ma min syai'in fis samawati wal ardi illa wa huwa kainun bi iradatillahi wa masyiatihi. Fala yakunu fi mulkihi ma la yuriduhu abadan. Sawa'un kana dhalika fima yaf'aluhu binafsih aw yaf'aluhu al-makhluq. Makna dari masyiah atau kehendak atau keinginan adalah tidak ada sesuatu pun yang terjadi di langit ataupun di bumi kecuali semuanya itu terjadi karena kehendak dan keinginan Allah. Sehingga tidak ada di kerajaannya ini, di langit dan bumi ini, sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, enggak. Semua yang terjadi, baik kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk, itu terjadi atas kehendak Allah. Baik yang menyangkut perbuatan Allah ataupun yang menyangkut perbuatan makhluk. Contoh yang menyangkut perbuatan Allah adalah apa yang terjadi di alam ini, di luar kemampuan manusia untuk menghindari dan menolaknya. Seperti perputaran langit, pergantian siang dan malam, langit dan bumi, bulan, bintang, seluruh planet beredar pada orbitnya, angin bertiup, hujan turun, adanya bencana alam, tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan seterusnya, itu seluruhnya terjadi karena kehendak Allah. Allah menghendaki itu. Allah menginginkan itu. Dan apa yang menjadi kehendak Allah tidak akan lepas dari sifat adil Dia dan sifat hikmah Dia. Itu terjadi karena keadilan Allah. Itu terjadi pasti ada hikmah yang sangat baik di balik seluruh kejadian yang Allah tetapkan, yang Allah kehendaki tersebut. Ataupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Perbuatan kita, kita makan, kita minum, kita pergi, kita tidur, kita ibadah, kita maksiat, itu semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, tidak ada di alam jagat raya ini terjadi peristiwa di luar kehendak Allah, enggak ada. Apakah termasuk kekafiran orang-orang kafir merupakan kehendak Allah? Ya, Allah menghendaki dia kafir. Loh, kenapa? Apakah Allah itu zalim? Enggak. Kalau Allah menghendaki dia kafir, pasti ada alasan yang dilandaskan pada sifat adilnya Allah. Jangankan keputusan Allah itu. Keputusan manusia yang memutuskan sebuah keputusan yang dianggap buruk oleh pihak lain, oleh kita sering dimaklumi. Contohnya, seorang guru yang memutuskan salah satu muridnya gak lulus, gak naik kelas. Apakah guru itu zalim? Enggak, pasti ada alasan. Mungkin orangnya anaknya bodoh gitu ya, nilainya itu seluruh nilainya 10, 10, 10 terus. Yang lainnya kan 190 gitu, ini 10. Mungkin gak dinaikkan dia, enggak. Jadi pasti sang guru punya alasan. Seorang bos di sebuah perusahaan memecat anak buahnya, karyawannya. Apa karena zalim? Mungkin ada kalau orang ya. Tapi umumnya enggak, bukan karena zalim. Emang dia layak untuk dipecat. Karena tidak disiplin, karena merugikan perusahaan, akhirnya dipecat. Dan kita memaklumi keputusan sang bos tadi ya. Kita memaklumi keputusan guru yang tidak meluluskan muridnya tadi ya. Itu kita bisa maklumi. Mau tahu alasannya atau tidak, kita percaya guru enggak zalim ke muridnya. Bos enggak zalim ke anak buahnya. Walaupun sebagai manusia mungkin saja karena ada sentimen pribadi. Tapi Allah enggak mungkin berbuat begitu kepada makhluknya. Kalau Allah menghendaki seseorang kafir, itu karena keadilan Allah. Pasti ada alasan yang menyebabkan dia disesatkan dan dibiarkan dalam keadaan kafir. Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang-orang yang layak disesatkan dan siapa orang yang layak diberi hidayah. Hanya Allah yang tahu. Kalau manusia saja guru disebut guru, lebih tahu siapa yang layak diluluskan dan siapa yang layak tidak diluluskan. Kita maklumi ya. Kenapa kepada Allah tidak? Jadi seluruh perbuatan manusia itu dilakukan oleh manusia karena kehendak Allah. Kemarin sudah kita terangkan mekanismenya. Kalau Allah menghendaki seseorang ibadah, sholat, Allah beri hidayah. Allah beri keinginan untuk ibadah. Allah beri kemampuan untuk ibadah. Akhirnya dia ibadah. Itu caranya, mekanismenya. Kalau Allah menghendaki seseorang itu bermaksiat, Allah berikan dia keinginan untuk bermaksiat dan Allah berikan kemampuan dan memudahkan jalan orang itu untuk bermaksiat. Jadi Kenapa dia maksiat? Allah menghendaki dia bermaksiat. Kenapa Allah menghendaki dia bermaksiat? Pasti karena keadilan Allah. Pasti ada alasan yang kita gak tahu. Allah lebih tahu. Sebagaimana tadi guru ya, tidak meluluskan muridnya, pasti karena ada alasan. Kalau manusia saja seperti itu, apalagi Allah Azza wa Jalla yang tidak zalim kepada hamba-hambanya. Yang menjadi dalil bahwa seluruh yang terjadi itu atas kehendak Allah adalah pertama surah Yasin 82. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perintah Allah bila dia menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Kalau Allah menghendaki, pasti apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Dalam surah Al-An'am ayat 112, Allah berfirman, walau syaa rabbuk ma fa'alu. Seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukan perbuatan itu. Kalau Allah menghendaki. Tapi karena Allah menghendaki mereka melakukan perbuatan itu, ya akhirnya mereka berbuat. Jadi mereka berbuat itu karena kehendak Allah. Dan ingat sekali lagi, kalau Allah menghendaki orang itu berbuat sesuatu, pasti ada alasan. Dalam surah Al-Baqarah 253, Allah berfirman, walau syaa'allahu maqtatal ladina min ba'dihim. Seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling berperang. Kalau Allah menghendaki, bisa stop perang. Tapi kenapa perang itu tetap terjadi? Allah memang menghendaki itu terjadi. Dan Allah memutuskan menghendaki itu terjadi, pasti ada hikmah yang besar di balik semuanya itu. Jadi wajib kita yakini seluruh yang terjadi di alam jagat raya ini itu terjadi karena kehendak Allah. Kalau ada orang yang menyatakan tidak masuk akal, kalau ada orang kafir, kekafirannya itu atas kehendak Allah. Kalau Allah berarti zalim dong, gitu kan? Itu pertama, itu sudah terjawab. Enggak zalim, pasti Allah ada alasan. Kedua, andai ada orang seperti kalangan Qadariyah yang menyatakan, kalau orang kafir itu kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Allah mah menghendaki dia iman, tapi dia menghendaki dia kafir. Si orang kafir itu menghendaki dirinya kafir. Allah menghendaki dia dengan kehendak yang sebaliknya, yaitu iman. Kok kenyataannya dia kafir? Kalau kekafiran dia bukan kehendak Allah, tapi kehendak manusia itu sendiri, dan Allah mah inginnya dia mukmin, tapi ternyata dia kafir, ada dua kekeliruan besar dalam hal ini. Pertama, menunjukkan kelemahan Allah. Karena apa? Karena keinginan Allah kalah oleh keinginan manusia. Allah menghendaki dia iman, ternyata dia menghendaki kafir. Buktinya dia kafir. Siapa yang kalah? Kehendak Allah. Dan ini sesuatu yang mustahil. Kedua, menunjukkan lemahnya Allah itu karena di daerah kekuasaan Allah ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Umpamanya orang itu kafir, Allah tidak menghendaki dia kafir. Tapi kok terjadi kafir ya? Nah, ada sesuatu peristiwa terjadi di luar kehendak Allah. Kok lemah banget Allah? Dan sesuatu tersebut bukan satu dua tapi banyak. Bukan sedikit dua sedikit tapi sangat banyak. Terjadi di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap kesempatan. Kan gitu ya. Lebih banyak mana orang yang mukmin dengan yang kafir? Lebih banyak yang kafir. Oleh karena itu, itulah letak bahayanya bila orang menyatakan kalau orang kafir, dia kafirnya itu atas keinginan sendiri, bukan atas keinginan Allah. Itu keliru besar. Dia kafir karena Allah menghendaki dia kafir. Dan Allah kalau menghendaki dia kafir, pasti ada alasan. Apa alasannya? Ya Allah lebih tahu tentang luar dalam setiap orang ya. Jangankan Allah terhadap makhluknya, guru saja terhadap muridnya jauh lebih tahu dibanding orang lain, termasuk orang tua si murid. Kadang-kadang kalau anaknya gak naik kelas, orang tuanya protes ke gurunya kan? Mana yang lebih tahu prestasi si anak? Orang tuanya ataukah gurunya? Gurunya, gurunya sehari-hari ngetes. Gurunya sehari-hari memantau bagaimana dia menyimak pelajaran. Gurunya memberikan soal sejauh mana dia bisa menangkap pelajaran itu. Lalu memberi nilai. Orang tua gak tahu. Orang tua protes, kenapa anak saya sepinter ini, seganteng ini, selucu ini gak lulus. Dia gak tahu prestasi anaknya. Guru tahu. Makanya guru mentidak luluskan anak ini. Oleh karena itu kalau seorang guru jauh lebih tahu alasannya kenapa muridnya ditidak luluskan, apalagi Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang tahu luar dalam dari setiap hamba. Isi hati setiap hamba Allah tahu. Kalau guru gak tahu isi hati murid, tapi tahu prestasi dan hanya aspek itu yang dinilai. Allah seluruh aspek dilihat, dinilai dan diketahui. Sehingga kalau Allah menganggap atau menyatakan kafir terhadap salah seorang hambanya, itu pasti karena keadilannya. Ya, inilah yang ketiga yang menyatakan bahwa masyiatullah atau kehendak Allah. Maknanya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kalau ada orang yang menyanggah, bukankah Allah menyuruh seluruh manusia beribadah? Kita jawab iya. Ada ayatnya? Ada. Al-Baqarah 21 Allah menyatakan, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ya ayuhan nas, seluruh manusia, bukan hanya orang beriman saja, tapi seluruh manusia termasuk yang kafir, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian, juga menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah menyuruh seluruh manusia beribadah kepada Allah. Apakah perintah Allah untuk ibadah ini berarti Allah menghendaki seluruh manusia ibadah? Jawabnya apa? Ya. Perintah Allah kepada seluruh manusia agar seluruh manusia itu ibadah menunjukkan Allah menghendaki seluruh manusia itu ibadah. Loh, kalau begitu bagaimana orang yang tidak ibadah? Apakah berarti menyimpang dari kehendak Allah? Kalau ya menyimpang, berarti ada kejadian di luar kehendak Allah di alam jagat raya ini? Dijawab oleh para ulama, kehendak Allah di dalam hal ini disebut dengan kehendak syar'iyah. Jadi ada dua macam kehendak nih. Ada kehendak syar'iyah, ada kehendak kauniyah. Kalau kehendak syariah adalah keinginan-keinginan Allah yang berupa syariat. Allah menyuruh kita ibadah, Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita saum, Allah menyuruh kita haji, Allah menyuruh kita melakukan berbagai macam amal soleh. Itu disebut iradah syariah, keinginan syariah. Sekarang kalau Allah merintahkan semua manusia ibadah, apakah semua manusia nurut? Enggak. Semua manusia ibadah? Enggak, banyak yang enggak ibadah. Allah merintahkan orang-orang beriman sholat, apakah semua orang yang muslim sholat? Enggak. Ada orang muslim yang tidak sholat? Banyak. Allah merintahkan orang-orang mukmin untuk saum. Apakah semuanya saum? Ternyata tidak. Ini menunjukkan kalau iradah syar'iyah, kehendak Allah yang berupa syariat, belum tentu kejadian. Siapa yang nurut dikasih pahala. Siapa yang tidak menurut dianggap dosa dan akan diazab kelak. Manusia diberi pilihan, menurut silakan, ini konsekuensinya. Mau enggak silakan, ini juga konsekuensinya, bebas. Ini iradah syariah. Kedua, iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam jagat raya ini. Iradah kauniyah inilah takdir. Kalau iradah kauniyah, kalau takdir pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kullu ma syaa'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Seluruh yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, kalau ada ayat yang memerintahkan beriman, beramal soleh, berbuat baik, perintah itu merupakan iradah Allah yang syar'iyah, bukan yang kauniyah. Bukan takdir itu mah. Adapun iradah kauniyah itulah takdir. Nah, yang kita bicarakan tentang masyiah atau iradah Allah, poin ketiga ini, bahwa segala sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah, maksudnya kehendak kauniyah dan bukan kehendak syar'iyah. Inilah poin yang ketiga yang termasuk keimanan kita kepada takdir. Keempat, al-khalq. Al-khalq itu artinya penciptaan. Apa maknanya? Maksudnya, fama min syai'in fis samawati wal ardi illallah illallaha khaliquhu wa malikuhu wa mudabbiruhu wa dzu sultanihi. Maknanya adalah tidak ada sesuatu pun yang terjadi di langit ataupun di bumi kecuali kejadian itu diciptakan oleh Allah. Allah lah yang menciptakan kejadian itu. Allah lah yang menguasai kejadian itu. Allah lah yang mengatur seluruh kejadian itu. Seluruh kejadian ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar 62, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik zat ataupun sifat ataupun peristiwa. Zat contohnya benda-benda baik hidup ataupun mati seperti kita. Manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan, batu-batu, benda-benda mati itu zat. Itu makhluk ciptaan Allah. Termasuk sifat yang dimiliki oleh zat itu. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang lembek, ada yang tipis, ada yang tebal. Itu juga makhluk. Termasuk kejadian dan amalan yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Seluruhnya itu makhluk Allah. Kita makhluk Allah. Amalan-amalan yang kita lakukan juga makhluk Allah. Kita ciptaan Allah dan amalan-amalan kita juga ciptaan Allah. Allah menyatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Amalan-amalan kita itu makhluk ciptaan Allah. Kitanya ciptaan Allah, apa yang kita lakukan juga ciptaan Allah. Bukan ciptaan kita, kita mah bukan pencipta loh ya. Termasuk amalan kita. Kalau timbul pertanyaan, bukankah amalan kita ini, kita yang melakukan. Kita melakukan apapun sesuai dengan kehendak kita. Mau berdiri, mau duduk, mau lari, mau loncat, mau babatek, mau menggeliat, mau merem, bukankah itu keinginan kita dan usaha kita? Kenapa tidak disebut ciptaan kita? Kenapa diklaim oleh Allah sebagai ciptaan Allah? Dijawab oleh para ulama. Karena perbuatan manusia lahir karena dua hal. Hal yang pertama, iradah jazimah. Tekad yang kuat. Yang kedua, kudrah tamah. Kemampuan yang sempurna. Tekad yang kuat untuk melakukan perbuatan itu. Dan kemampuan yang sempurna untuk melakukan perbuatan itu. Karena adanya dua hal ini, adanya keinginan yang kuat untuk melakukan sebuah perbuatan, dan adanya kemampuan, maka lahirlah perbuatan itu. Sekarang kita ngumpul di sini, ngaji. Kenapa kita ngaji? Pertama, ada keinginan yang kuat. Setiap Jumat sore itu sudah dijadwal, gak boleh ada kegiatan lain, khusus ngaji di Darul Ihsan. Sudah begitu. Yang kedua, punya kemampuan dari segala segi. Kudrah tamah itu, kemampuan yang sempurna itu, kemampuan dari segala aspek yang memungkinkan kita datang ke sini. Dari aspek kesehatan, ya, kita sehat, tidak sedang sakit. Dari aspek waktu, kita punya free time, punya waktu kosong, tidak memiliki kesibukan. Dari segi finansial, kita punya ongkos, ya, untuk datang minimalnya. Pulang bisa jalan kaki kalau gak punya. Dari segala segi itu, kondisi jalan tidak ada halangan, tidak macet, tidak banjir, macet sedikit bisalah, tidak ada apa-apa. Jadi seluruh hal yang memungkinkan kita datang ke sini kita miliki. Karena ada tekad yang kuat dan ada kemampuan yang sempurna, kita pun datang ke sini. Kalau satu saja di antara dua ini enggak ada, enggak akan datang. Kita mampu tapi gak ada keinginan. Ada orang yang mampu datang ke sini tapi gak datang? Banyak. Uang banyak di bank. Sehat iya. Relax, gak ada punya kesibukan yang lain-lain gitu ya. Memungkinkan. Tapi gak mau ah. Kenapa gak mau? Takut hujan. Macet. Cangkel, kesel, pegel. Satu setengah jam. Harus melongo menatap ustaznya. Leheng mun kasep. Males lah. Akhirnya gak datang. Gak ada keinginan. Atau keinginan ada. Tapi kemampuan gak ada. Gak datang juga. Jadi sebuah amalan dilakukan oleh seorang hamba karena dua hal ini. Kita telusuri terus, siapa yang memberikan keinginan kepada orang itu untuk datang? Allah. Ujug-ujug saja muncul keinginan. Dan keinginan ini bukan ikhtiar kita. Tadinya kita gak ingin hadir, sebentar. Saya mau memunculkan dulu keinginan dalam hati saya untuk hadir. Sebentar ya, 2 menit. Tetap muncul gini. Apa begitu? Enggak. Ujug-ujug saja muncul itu. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dalam ayat lain dalam surah At-Takwir, "Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang menghendaki kalian punya keinginan seperti itu. Jadi kalau umpama kita muncul keinginan untuk beramal soleh, berbuat baik untuk ibadah, itu anugerah Allah kepada kita loh. Keinginan itu pemberian Allah. Dan kenapa Allah memberikan anugerah keinginan untuk berbuat baik? Pasti karena ada alasan. Mungkin kita sebelumnya pernah berbuat baik tanpa kita sadari, tanpa kita niatkan, tanpa kita rencanakan. Tiba-tiba perbuatan baik itu spontan kita lakukan. Allah balas dengan cara diberi hidayah. Diberi keinginan untuk berbuat baik. Termasuk kalau tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat buruk. Allah juga yang ngasih itu. Kenapa Allah memberikan keinginan untuk berbuat buruk kepada diri kita? Balasan karena dosa kita sebelumnya tuh. Mungkin kita sudah melakukan dosa di luar sebelumnya tuh. Tadinya umpamanya nih tadinya Di rumah bertekad datang ke kajian ini, siapkan buku, siapkan tarjamah Quran, siapkan alat tulis, mau khusyuk. Sampai di kajian, malas tiba-tiba pinginnya ngobrol. Akhi, antum dari mana? Kok baru kelihatan? Ini Ustaz lagi ngaji nih. Biasanya kan yang begitu ibu-ibu ya. Ini saya contohkan ikhwan saja, biar ikhwan gak akan ada yang tersinggung karena gak berbuat begini. Ngobrol sepanjang, atau kalau gak ngobrol chatting, berawal dari membuat status, lagi ikut kajian di Masjid Anu. Datang yang komen, di mana gitu ya. Seru gak? Banyak gak yang haru? Selama ngaji chatting, ngajinya selesai, chattingnya masih terus sampai besok. Jadi apa yang diinginkan itu tidak tercapai. Tadinya ingin menyerap pelajaran, malah ngobrol mengganggu orang, malah melamun, malah bikin status, malah chatting dengan kawan. Ya, kalau ada ikhwan yang chatting di sini kan saya bisa lihat, bisa tegur. Kalau akhwat nggak bisa. Gak bisa negur gitu. Mungkin ada, mungkin. Tapi saya yakin kalau di sini ada. 1-2. Gak banyak, cuma 1-2. Ya, kawannya aja yang banyak. Kenapa? Mungkin saja. Itu balasan Allah. Allah berikan kepada dia keinginan untuk tidak menyimak, keinginan untuk ngobrol, keinginan untuk mengganggu. Mungkin tadi di jalan, kalau ikhwan larak lirik, aduh itu meni gelis, aduh itu meni putih, dan seterusnya, ya. Atau akhwat juga begitu, aduh ganteng amat itu, kapan saya punya jodoh seperti dia, dan seterusnya. Mungkin ada kemaksiatan dari masa lalu, beberapa saat yang lalu yang kita lakukan, Allah balas dengan cara cabut hidayah ini, diberikan keinginan untuk berbuat keburukan ataupun kemaksiatan. Sering saya jadikan contoh sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi kalian oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada kedurhakaan. Karena dusta dia bisa berbuat kedurhakaan di bidang yang lainnya. Allah memberikan keinginan untuk berbuat durhaka karena dustanya. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan buruk, Allah balas dengan keburukan, diberikan keinginan kepada orang itu untuk berbuat buruk. Oleh karena itulah, maka seluruh keinginan yang ada dalam hati kita itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat adil Allah tidak akan salah dalam memberikan pemberian baik yang baik ataupun yang buruk kepada hamba-Nya. Ya mungkin Allah salah, ini harusnya diberi keinginan yang baik, keceplosan malah diberi keinginan yang buruk. Enggak, kalau manusia bisa salah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala enggak akan pernah salah selama-lamanya. Dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Nah jadi, kenapa seseorang punya keinginan untuk berbuat? Karena Allah yang memberikan keinginan kepada dia untuk melakukan perbuatan itu. Kalau kita punya keinginan untuk yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Allah memberi hidayah. Kalau dalam hati kita ada keinginan untuk berbuat buruk, cepat istighfar, tobat. Aduh, kenapa muncul dalam hati saya keinginan untuk berbuat buruk, untuk berbuat kemaksiatan? Yakinilah itu karena apa? Karena dosa yang kita lakukan sebelum, cepat tobat, cepat istighfar, cepat introspeksi. Dosa apa tadi? Kok tiba-tiba punya keinginan yang buruk seperti ini? Cepat istighfar, cepat tobat kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mencabut kembali keinginan untuk berbuat buruk ini dalam hati kita dan menggantinya dengan keinginan untuk berbuat baik. Inilah poin pertama, bahwa keinginan seseorang itu pemberian Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah." Ya. Itu beberapa ayat dalam Al-Quran. Kedua, Tadi juga disebutkan seseorang berbuat suatu amalan selain karena keinginan juga karena kemampuan. Dari mana kemampuan ini datang? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali datangnya dari Allah. Wa ma sabruka illa billah. Tidak ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah. Semua yang kita miliki kemampuan itu pemberian Allah azza wa jalla kepada kita. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali dari Allah. Haul dan kuah dua-duanya kemampuan. Bedanya kalau al-haul kemampuan untuk meraih seluruh yang manfaat, kalau al-quwah kemampuan untuk menolak segala yang madarat. Itu salah satunya dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tauhidul Ahkam ketika menjelaskan makna la haula wa la quwata illa billah. Jadi kemampuan kita baik untuk meraih yang baik ataupun untuk menolak yang buruk, semuanya itu datang dari Allah azza wa jalla. Termasuk kemampuan kita datang ke sini, itu pemberian Allah. Keinginan kita untuk datang ke sini, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keinginan kita, kemampuan kita adalah pemberian Allah, dan dengan kedua hal tadi kita berbuat, maka pantas kalau perbuatan kita pun disebut ciptaan Allah. Kalau Allah mau menciptakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, Allah berikan keinginan dan kemampuan kepada orang itu untuk melakukan perbuatan itu, lalu dilakukanlah, jadilah perbuatan itu. Siapa yang menciptakan atau yang menyebabkan terjadinya perbuatan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Bicara tentang takdir harus fokus. Harus konsentrasi, enggak bisa sambil chatting. Enggak bisa sambil bikin status, enggak bisa sambil melamun ya. Jadi pantas kalau perbuatan kita pun disebut ciptaan Allah azza wa jalla. Cuma ketika Allah menciptakan sebuah perbuatan, maka Allah melibatkan makhluk untuk terlaksananya perbuatan tersebut. Makhluknya ini kita, orang ini. Kita diberi keinginan, kita diberi kemampuan. Lalu dengan keinginan dan kemampuan ini kita berbuat. Maka perbuatan itu jangan diklaim sebagai ciptaan kita, tapi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah alasannya. Lalu walaupun perbuatan kita ciptaan Allah, tapi tetap kita sebagai pelaku dari perbuatan itu. Kita sholat, kita ngaji, kita saum, itu kita pelakunya. Dan ketika kita berbuat, melakukan semua perbuatan itu, banyak hal yang kita rasakan fisik ataupun psikis. Ada penderitaan ya. Saum ada penderitaan? Ada. Lapar, haus, lemes, emosi yang tidak stabil, dan banyak lagi ya. Sholat ada penderitaan? Ada. Lebih lama sholatnya lebih menderita. Ngaji-ngaji gini ada penderitaan? Ada. Cangkel, kesel ya. Secara fisik kesel, cangkel, pegel. Apalagi gak nyandar. Saya aja yang nyandar bisa begini begitu, terasa pegel. Sekarang gak terasa nanti setelahnya. Apalagi ikhwan dan akhwat yang tidak nyender. Secara psikis ada penderitaan, disindir terus oleh ustaz. Nah, ada penderitaan. Ada yang dirasakan secara fisik, ada yang dirasakan secara psikis. Itu pengorbanan, ya. Di sanalah manusia sebagai pelaku perbuatan ciptaan Allah itu punya nilai. Dipahalai, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kadang Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan perbuatan manusia kepada manusia yang melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqiyah ayat 24. Jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa-apa yang mereka lakukan. Dalam surah An-Nahl 32 Allah menyatakan tentang orang-orang beriman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amal-amal yang kalian lakukan. Kadang-kadang perbuatan kita oleh Allah disebut amalan kita, tapi perbuatan kita, amalan kita adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bidang apapun tidak ada sebenarnya yang menolak secara logika, secara norma. Sebagai contoh, ini juga sesering saya ungkapkan. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kalau seseorang mati dimatikan oleh malakul maut. Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Ayat ini menjelaskan yang mematikan seseorang itu siapa? Malakul maut. Dalam ayat lain yang mematikan itu Allah. Qul Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan seseorang ketika sudah tiba masa kematiannya. Dalam ayat ini disebut yang mematikan Allah, di dalam ayat yang tadi disebut yang mematikan itu malakul maut. Jadi yang benar itu yang mana? Yang mematikan itu Allah atau malakul maut? Dua-duanya benar. Karena dua-duanya punya peran. Allah sebagai pemberi keputusan dan pemberi perintah. Lalu malaikat sebagai eksekutor, sebagai pelaksana. Maka kadang-kadang disebut yang mematikan malaikat. Kadang disebut yang mematikan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya benar. Sama saja umpamanya dengan orang yang melakukan sebuah kejahatan. Ada otaknya, ada pelakunya. Lalu dua-duanya, si otaknya dan si pelakunya berkonspirasi membunuh seseorang. Blus, mati. Siapa pembunuh orang itu? Bisa disebut tuh si bos yang jadi otaknya yang membunuh dia. Karena dia yang memberikan perintah. Bisa juga dikatakan si ini nih, si Ujang. Maaf kalau di sini ada nama Ujang atau di rumahnya, ini mah contoh. Karena dia sebagai pelaku utama, sebagai eksekutor dari pembunuhan ini. Boleh dikatakan pembunuhnya dia, atau boleh dikatakan pembunuhnya adalah bosnya. Dan itu lumrah difahami, disetujui, tidak ada yang memprotes akan hal itu. Maka demikian juga perbuatan kita adalah amalan kita, karena kita sebagai pelaksana dari perbuatan itu, dan Allah pun menisbatkan perbuatan itu kepada kita. Allah menyatakan jaza'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai balasan yang baik atas amal baik yang mereka lakukan ketika di dunia. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amal-amal yang kalian lakukan selama di dunia. Kita pelaku dari amal itu, tapi amalan yang kita lakukanlah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pertentangan antara dua hal ini ya. Berdasarkan hal itulah, maka kalau ada yang mengatakan bahwa perbuatan kita adalah amalan kita, benar, karena Allah juga menyatakan gitu. Kalau dikatakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk ciptaan Allah, ya, karena Allah juga menerangkan seperti itu. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Ya, kalau memang amalan manusia adalah ciptaan Allah, termasuk amalan buruk termasuk amal maksiat. Lalu kenapa orang yang bermaksiat diazab? Bukankah orang yang bermaksiat tersebut dia bermaksiat karena kehendak Allah ya? Kenapa diazab? Itu pertanyaan yang logis, yang lumrah. Ini dijawab oleh para ulama. Yang pertama, sebagai ilustrasi tadi, yang memutuskan seorang murid tidak lulus itu adalah gurunya. Kenapa si guru itu tidak meluluskan? Anggaplah tidak meluluskan itu azab. Pasti guru itu punya apa? Punya alasan. Karena nilainya jelek. Nilainya tadi 10 semuanya. Kadang 0. Teman-temannya 100, 90, 80, minimal 70. Itu karena nilainya yang buruk. Kenapa nilainya buruk? Karena malas belajar, karena tidak serius, karena enggak sungguh-sungguh, karena sering mabal, sering kabur dari mata kuliah, mata pelajaran. Punya segudang alasan itu guru mentidak luluskan, ya. Demikian juga kalau seseorang dimaksiatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah punya segudang alasan kenapa orang itu bermaksiat. Allah tahu luar dalam setiap makhluk. Contoh. Contohnya banyak. Dahulu iblis sebelum durhaka, dia menjadi makhluk yang ahli ibadah. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah kitab At-Tadhkirah menyatakan iblis itu beribadah di langit kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan selama 80 ribu tahun. Ahli ibadah. Tapi kenapa akhirnya si iblis itu divonis kafir, makhluk paling durhaka di alam jagat raya sampai hari kiamat dikutuk? Contoh pertama, ya. Contoh kedua, pernah dengar kisah seorang rahib ahli ibadah digoda oleh setan, tidak berhenti ibadahnya, tapi digoda dengan cara lain. Dikirim seorang perempuan yang akhirnya melakukan perzinahan, yang akhirnya si wanita itu hamil, kemudian dibunuh anaknya, dibunuh juga si wanita itu karena malu, akhirnya dihukum mati. Sebelum dihukum mati dia murtad, dia sujud ke iblis. Pernah dengar kisah itu? Ya, ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Kamatsali syaitani lil insani kfur. Kama salis syaitani idh qala al-insani kfur, ya, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuna huma khalidaina afin nari khalidaini fiha wadhalika jazau dhalimin. Kata Allah, tuh seperti syaitan, ketika syaitan ini bicara kepada manusia, kufur kamu. Ketika manusia itu kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Yang dimaksud dengan orang ini adalah rahib. Dari muda, dari anak-anak ibadah sampai tua. Setelah tuanya belot. Kemudian apa? Kemudian dia mati dalam keadaan sujud kepada setan. Ketika akan dihukum mati, setan datang, kamu selamat? Ya, sujud ke saya. Nanti saya selamatkan. Dalam posisi terdesak gak ada alternatif lain. Percaya kepada bujukan setan, lalu sujud. Setan tertawa terbahak-bahak. Aku berlepas diri dari kamu. Dan setan tukang tipu. Kalau dia umpam menjanjikan apa-apa, jangan dipercaya. Ayo sujud, nanti saya selamatkan. Kalau gak sujud gak akan saya selamatkan. Kamu mati loh dalam keadaan malu memalukan begini. Nurut pas sujud, hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan sujud. Tadinya ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadu billah. Kedua. Contoh ketiga. Kita pernah membahas di dalam kitab ini juga, Tauhid, sebuah bab yang berjudul Al-Iqsamu Alallah. Al-Iqsamu Alallah itu artinya bersumpah mengatasnamakan Allah dalam memfonis orang lain dengan vonis yang hanya menjadi wewenang Allah. Tentang dua orang bersahabat, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ketika ditemui dia sedang bermaksiat, ditegur, ittaqillah. Takut kamu kepada Allah. Kata dia, khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Sekali, dua kali, sampai tiga kali, orang yang ditegur ini jengkel, kesel, Abu Isa alayya raqiban. Apa kamu diutus untuk memata-matai aku gitu? Ngamak dia. Melihat begitu, sang ahli ibadah menyatakan, wallahi la yaghfirallahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Mengampuni dosa itu wewenang siapa? Allah. Dia rebut dengan mengatasnamakan Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Di akhirat dua-duanya dipanggil. Ini ahli ibadah dipanggil, man dhal ladzi yata'alla 'alayya annani la aghfiru li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Siapa yang dulu ketika di dunia berani bersumpah atas nama aku bahwa aku tidak mengampuni si fulan, aku ampuni dia dan aku batalkan amal-amal kamu. Amal-amal ibadah yang dilakukan si ahli ibadah ini dibatalkan, dihapus. Akhirnya si ahli maksiat dimasukkan ke surga, si ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, takallama bi kalimatin aubaqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini hanya mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat. Ahli ibadah tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Timbul pertanyaan, iblis ibadah tapi akhirnya su'ul khatimah. Rahib tadi ibadah, su'ul khatimah. Orang yang barusan saya ceritakan ahli ibadah matinya masuk ke dalam neraka. Mungkin timbul pertanyaan, di mana letak keadilan Allah? Kenapa dia disesatkan seolah-olah Allah itu zalim, semua gue gitu ya? Enggak demikian. Para ulama menganalisa kasus ini. Pertama, adapun iblis yang beribadah lebih dari 80 ribu tahun di langit, tapi kemudian disesatkan oleh Allah karena munculnya ujub dalam diri iblis dengan ibadah yang dilakukannya, merasa lebih baik. Rasa ujub iblis ini tidak ada yang tahu kecuali Allah, termasuk para malaikat tidak tahu. Dan Allah ingin membongkar rasa ujub iblis ini dengan cara diciptakannya manusia, ya. Lalu setelah diciptakan manusia ini siapa? Adam alaihi salatu wasalam, malaikat suruh sujud. Sujud apa? Ibadah apa menghormat? Menghormat. Saat itu boleh menghormat sambil sujud. Malaikat yang selama ibadahnya lempeng-lempeng lurus-lurus, enggak pikir panjang, diperintah sujud langsung sujud. Adapun iblis yang selama ini ibadahnya ada rasa ujub, ada rasa takabur, merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, nanti dulu. Masa saya harus sujud kepada makhluk baru, junior saya kan lebih dahulu, ya? Ketika ditanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Dia menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Tuh kelihatan terbongkar ujubnya tuh. Dan ujub merupakan indikator ibadahnya itu tertolak, ibadah itu salah. Karena ibadah wajib menghasilkan sikap tawadhu. Apa makna ibadah? Ibadah itu menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semakin hebat ibadah, semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin rendah diri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan semakin merasa mulia, merasa agung, merasa besar, merasa lebih baik. Enggak. Kalau hasil ibadah mengakibatkan dia sombong, takabur, ujub, itu menunjukkan ada kekeliruan di dalam ibadahnya. Mungkin niat, mungkin mutabaahnya yang tidak ada atau aspek-aspek lainnya. Dan ini dibongkar oleh Allah ketakaburan iblis dengan kasus diciptakannya Adam. Jadi ibadah iblis selama 80 ribu tahun itu sebenarnya tertolak. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ruh dari ibadah itu sendiri yang harus semakin tawadhu. Begitu juga rahib. Mungkin ibadahnya itu ada kekeliruan, kesalahan. Sehingga Allah membongkar kekeliruan, kesalahan dalam ibadahnya itu dengan kasus tergodanya dia. Sampai mati di atas kekafiran. Demikian juga orang tadi yang menyatakan demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah, menunjukkan dia ini selama ini ibadahnya itu melahirkan rasa ujub, merasa diri tinggi, mulia, sehingga berhak mengatasnamakan Allah dalam memvonis orang lain dengan vonis yang hanya boleh dilakukan oleh Allah. Ini arogansi. Arogansi bertolak belakang dengan ruh dari ibadah. Makin hebat ibadah, makin bagus ibadah, makin tawadhu, bukan makin sombong, bukan makin merasa mulia, bukan makin merasa lebih hebat daripada orang lain. Tapi ini tidak terdapat dalam diri orang itu. Makanya berani, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ya, jadi Allah tahu luar dalam setiap makhluk, termasuk iblis, kasus iblis yang di dalam hatinya ada ketakaburan. Hanya Allah tahu, malaikat tak tidak tahu. Inilah penafsiran Imam Al-Qurtubi ketika malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau akan jadikan makhluk nih khalifah yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah, sedangkan kami selalu bertasbih mensucikan engkau? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Hanya Allah yang tahu tentang ketakaburan iblis itu, dan Allah ingin membongkar dengan kasus ini. Jadi Allah tahu luar dalam. Jadi kalau Allah menyesatkan suatu makhluk, itu pasti ada alasan. Alasan tidak diketahui oleh makhluk, tapi Allah tahu. Jadi seluruh keputusan Allah tidak pernah menyimpang keluar dari sifat adilnya Allah Azza wa Jalla. Ikhwan baik hadirin ataupun pendengar dan pemirsa, penjelasan ini belum selesai. Nanti kita akan lanjutkan di Jumat yang akan datang dengan penjelasan yang insya Allah lebih menarik, lebih seru daripada sebelumnya. Maka jangan absen untuk Jumat yang akan datang ya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan untuk menu tanya jawab saya serahkan kepada akhi Fawas di Cileungsi. Silakan Fawas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah saya sampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk telepon 021-823-6543 atau pesan singkat silakan bisa kirim ke 081-989-6543. Baik, kami akan coba sapa pendengar atau pemirsa yang melalui telepon di kesempatan pertama. Kami coba sapa di 021-823-6543. Silakan. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Anda Lesmana di KMPR. Dengan siapa, Pak? Pak Lesmana? Anda Lesmana di KMPR. Ya, baik. Silakan Bapak ke pertanyaannya, Pak. Iya. Saya menanyakan tentang seseorang yang pernah mengatakan dengan tanpa ilmu, dia mengatakan kepada seseorang yang lain itu dengan perkataan kafir gitu, Ustaz. Kafir? Iya. Mengkafirkan begitu maksudnya? Mengkafirkan. Mm-hmm. Dengan tidak tahu konsekuensi dari perkataan itu, Ustaz. Dengan kebodohannya dia mengatakan kafir kepada seseorang. Bagaimana dengan perkataan seperti itu, dan bagaimana cara mentobat tobat dari perbuatan seperti itu, Ustaz? Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indral Semana ya, di Semper. Barakallahu fiik. Orang menuduh kafir kepada orang lain karena kebodohan. Kalau kebodohan berarti dia tidak tahu batasan iman dan kafir. Dan dipastikan keliru. Kalau memvonis tanpa ilmu dipastikan keliru. Kalau toh betul, betulnya itu kalau toh benar, benarnya itu kebetulan. Bukan karena ilmu tapi karena kebetulan, gambling dia, ya. Maka tetap dua-duanya dihukumi salah. Tidak boleh seseorang menuduh kafir kepada orang lain tanpa ilmu. Apalagi karena emosi sesaat semata-mata. Beda pemahaman dalam salah satu urusan, baik perbedaan pemahaman dalam hal akidah yang tidak menjerumuskan kepada kekafiran, apalagi dalam perbedaan fikih, saking emosinya lalu kafir kamu karena enggak sependapat dengan saya, maka haram, dosa besar, ya. Dan kalau orang yang dituduhnya sebenarnya tidak kafir, tuduhan kekafiran itu berbalik kepada diri sendiri. Oleh karena itu tidak diperbolehkan. Kalau ternyata yang dituduh tidak kafir, lalu berbalik kekafiran itu kepada dirinya sendiri, apakah dia murtad? Keluar dari Islam dan harus bersyahadat kembali? Dijawab tidak. Ini kufur kecil. Karena banyak, baik dalam Al-Quran maupun hadis, yang menggunakan kata-kata kufur atau kafir, tapi maknanya kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh membunuh. Membunuh itu oleh Nabi disebut dengan sebutan kafir. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan la tadribu ba'dukum ba'dha la tarji'u min ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Itu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, saling bunuh. Oleh Nabi dikatakan saling bunuh itu kekafiran. Tapi maknanya adalah kafir kecil. Nabi selesai menyatakan di dalam hadis yang lain yang sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, ya, bahwa membunuh sesama Muslim adalah kufur. Wa qitaluhu kufrun. Membunuhnya adalah kekufuran. Membunuh itu disebut dengan sebutan kafir. Tapi kafirnya kafir kecil. Kenapa? Karena oleh Allah di dalam Al-Quran, dua golongan mukmin yang saling bunuh, saling perang itu masih disebut dengan sebutan orang mukmin. Dalam surah Al-Hujurat ayat 9 Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin yang saling bunuh, saling berperang. Berperang pasti membunuh. Maka damaikan di antara keduanya. Walaupun saling bunuh disebut mukmin. Tidak keluar dari keislamannya. Makanya kufur tadi disebut sebagai kufur kecil. Pelakunya tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar, ya. Nah, termasuk kufur ketika menuduh kafir kepada orang lain, orang yang dituduhnya tidak kafir kembali kepada diri sendiri, itu masih kufur kecil. Bagaimana tobatnya? Tobatnya dia menyesal. Yang kedua, berhenti dari sikap seperti itu. Ketiganya, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, karena ini berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu kepada orang. Datangi, minta maaf, rangkul dia. Jadikan kembali dia sebagai saudara kita. Ya, maka dengan keempat persyaratan tadi yang dipenuhi, insya Allah dia sudah bertobat dari perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak yang bertanya tadi. Silakan di kesempatan kedua masih dari penelpon 021-823-654. Ya. Naam. Silakan. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk? Baik, terputus atau belum tersambung. Kami angkat Ustaz pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Naam, dari Bapak Abu Kahfi di Redelong Aceh yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah menurut syariat Islam atau bagaimanakah menyikapi materi ceramah yang menyebutkan sebuah pernyataan bahwa menjadi seorang ahli maksiat semisal pencuri, peminum khamar dan pelaku-pelaku kemaksiatan lainnya itu adalah merupakan pilihan bukan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan penjelasan dari pernyataan ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan Bapak dari Aceh. Saudara-saudara di Aceh sedang mengalami musibah, semoga Allah Azza Wajalla memberikan kesabaran, ketabahannya. Semoga itu menggugurkan dosa-dosa, menambah pahala kesabaran, dan semoga Allah memberikan kelapangan setelah itu dua kali lipat daripada penderitaan yang telah dialami karena musibah tadi. Ya. Taib, kalau ada orang yang menyatakan bahwa bermaksiat itu pilihan, bukan takdir Allah. Kalau bermaksiat itu pilihan, pilihan si pelaku, iya. Tapi kalau itu bukan takdir Allah, ini keliru. Dua-duanya benar, itu pilihan dia sekaligus takdir Allah. Allah mentakdirkan dia memilih jalan tersebut. Itu yang benar. Dan kenapa Allah mentakdirkan dia memilih jalan yang salah? Sekali lagi tadi, kembali kepada penjelasan tadi, pasti Allah ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak bila orang itu protes, ya. Jadi Allah memberikan mentakdirkan dia memilih menjadi pencuri pasti sebagai balasan atas kesalahan, kemaksiatan, kedurakaan yang dia lakukan sebelumnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Dia betul memilih menjadi pencuri. Tapi kenapa dia memilih menjadi pencuri? Itu Allah yang mentakdirkan. Kenapa Allah mentakdirkan dia memilih menjadi pencuri? Pasti ada sebab yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya Allah tahu luar dalam orang itu. Kita mah enggak tahu menau. Ya. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan tadi, bahwa dia betul memilih menjadi pencuri, padahal dia bisa memilih pilihan lain yang baik, tapi Allah mentakdirkan dia untuk memilih menjadi pencuri dengan alasan yang pasti Allah lebih tahu daripada kita, dan itu bukti keadilan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Abu Kafi di Aceh. Silakan di kesempatan berikutnya dari penelpon kembali 0218236543. Silakan. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu dari mana? Dari Garut, Ustaz. Silakan pertanyaannya, Bu. Ustaz, saya mau tanya ya. Teman saya ada yang bilang katanya kalau misalkan ini sih kata ustaz lain ya, apakah benar kalau misalkan dia itu misalkan ini udah lama ya nggak sholat, terus berbuat zina juga gitu, itu keluar dari keislamannya dan harus baca syahadat lagi gitu, apakah itu benar ustaz? Tidak melaksanakan sholat begitu ya Bu ya? Iya. Jadi melaksanakan sholatnya itu tidak melaksanakan sholat itu berturut-turut gitu Ustaz, sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kayak gitu. Alasannya mungkin Bu? Menolak syariat atau karena ada penjelasan mungkin lebih detail? Gak tahu ya saya juga, tapi yang jelas dia kayaknya malas atau gimana gitu. Baik. Baik, terima kasih Ibu yang di Garut atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu yang di Garut orang Sunda ya. Barakallahu fiik. Orang tidak sholat juga bermaksiat, tadi berzina ya disebut ya. Waliyadzubillah. Apakah dia kafir? Harus bersyahadat kembali. Ini harus dirinci. Ulama ikhtilaf. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan orang meninggalkan sholat itu kafir, baik dia masih mengakui kewajiban sholatnya atau tidak, kata beliau kafir. Saklek beliau ya memang dalam urusan ini, untuk menunjukkan sangat super pentingnya sholat, gak boleh ditinggalkan. Tapi jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala merinci, bila orang yang tidak sholat itu masih mengakui kewajiban sholatnya, dia meninggalkan sholat karena hawa nafsu, tadi karena malas, tapi dia masih merasa berdosa, dosa besar karena gak sholat, maka orang tersebut masih muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, kebesaran dosanya itu lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan kepada sesama manusia. Lebih besar daripada merampok, membunuh, mencuri, mabuk, dan seterusnya. Lebih besar meninggalkan sholat dosanya. Kalau meninggalkan sholat, ada sebagian ulama yang mengkafirkan, tapi kalau melakukan membunuh atau yang lain-lain, tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkannya. Ya, selama tidak menganggap halal terhadap hal itu. Kenapa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada merampok? Karena kalau membunuh, kalau merampok, kalau mencuri, itu mengambil hak sesama makhluk, hak sesama manusia. Adapun kalau tidak sholat, itu mengambil hak Allah. Allah memiliki hak untuk kita sembah dengan cara sholat, salah satunya. Nah, hak Allah ini tidak kita berikan. Kalau tidak memberikan hak kepada sama manusia sudah dosa besar, apalagi hak Allah Azza wa Jalla. Maka dosanya lebih besar. Ya. Kalau dia masih mengakui kewajiban sholat dan merasa dosa dengan tidak sholatnya, dia masih muslim, tapi muslim yang ahli maksiat. Muslim yang berdosa besar dengan kadar dosa yang lebih daripada membunuh ataupun merampok kepada sama manusia. Ya. Demikian juga kalau seseorang melakukan perbuatan maksiat seperti mencuri, merampok, termasuk berzina yang tadi disebutkan. Apakah kafir? Ini juga dirinci. Kalau orang itu melakukan hal tersebut karena menganggap halal, ya dia kafir. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan secara qat'i dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Walaupun dia tidak berbuat. Umpamanya seseorang mengatakan, menurut saya berzina itu halal, asal suka sama suka. Terus kenapa kamu gak berbuat? Takut digerebeg hansip. Takut kena penyakit. Gak punya uang dan seterusnya. Walaupun dia tidak berbuat, tapi dia menganggap halal terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh banyak orang, dia kafir, keluar dari Islam, murtad dari ajaran Islam, karena menghalalkan apa yang Allah haramkan walaupun dia tidak berbuat. Adapun kalau seorang mencuri, merampok, berjudi, mabuk, berzina, tapi dia masih meyakini ini haram, ini dosa, dosanya besar, suatu saat saya ingin tobat dan berhenti dari hal ini, maka dia tidak kafir. Dia tidak keluar dari ajaran Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Bagaimana dengan hadis la yazni zanin, ya? Tidaklah seseorang pezina akan melakukan perzinahannya kalau ketika berzinahnya dia mukmin. Pemabuk tidak akanlah mabuk, tidak akan dia mabuk kalau ketika mabuknya itu mukmin. Apakah hadis ini bermakna pelaku dari perbuatan itu kafir? Maka dijawab oleh para ulama, tidak. Tapi maksudnya, tidaklah seorang pezina akan berzina kalau ketika berzinahnya itu dia memiliki keimanan yang sempurna. Keimanan yang kuat. Karena imannya lemah, karena imannya lagi menurun, lalu dia melakukan seperti itu. Ya, jadi hadis tadi tidak menjadi dalil tentang kufurnya pezina atau kufurnya pemabuk, kufurnya penjudi ketika melakukan perbuatan tersebut, selama dia tidak menghalalkan perbuatan-perbuatan tadi. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apakah kalau tobat syahadat lagi? Enggak. Cukup dia memenuhi syarat tobat, wajib berhenti. Kedua, wajib menyesal. Ketiga, wajib untuk bertekad tidak mengulang kembali. Dan keempat, kalau itu ada kaitan dengan hak sesama manusia, kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Ya, cukup sampai di sini. Sebentar lagi azan maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.